ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار أيها الطلبة رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم الحمد لله kita hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memujinya, menyanjungnya atas nama-nama Allah yang husna dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang yadur al-fadl wal 'adl yang berputar antara keutamaan dan keadilan. Kita puji Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya, seraya bersyukur dengan nikmat tersebut. Walibid rahmakumullah, dengan kita mengakui bahwasanya kenikmatan tersebut dari Allah dan walibid rahmakumullah atahadus bihi serta menggunakan kenikmatan tadi pada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmatus sihah wal faragh. Nikmat kesehatan dan waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu termasuk ightinam. Mengambil ghanimah dari kesehatan kita dan waktu luang kita saat kesehatan dan waktu luang itu digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika seorang dalam kondisi sakit, kondisi lemah, na'marakallahu fikum, akan sulit baginya untuk mewujudkan satu ketaatan pun. Maka di saat sehat dan ada kesempatan, akan mudah baginya tentunya setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan kebaikan bagi seorang hamba. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala butuh terhadap ketaatan kita, tapi hambalah yang akan memetik hasilnya, memetik manfaatnya dari ketaatan yang ia lakukan tersebut. Khalifidin rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas satu adab di dalam bergaul antar suami dan istri. Khalifidin rahmakumullah, yaitu disunahkan bagi kita wahai para suami untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita mendatangi istri kita. Fadhilatul rahmakumullah barakallahu fikum. Dan itu na'am barakallahu fikum bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Disyariatkan hal itu agar seorang hamba bisa terhindar dari makar dan kejahatan syaitan. Sehingga dia akan terhindar dari dorornya syaitan, baik pada keluarganya, istrinya, maupun pada anak keturunannya. Sehingga ini adab yang sangat mulia, sangat agung, yang tidak seyogianya bagi seorang muslim meninggalkannya. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang banyak mengingatnya. Maka orang yang senantiasa menetapi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari sejak ia bangun tidur sampai tidur kembali, maka dia terkategorikan sebagai orang yang banyak mengingat Allah. Az-zakirina az-zakirina Allah katsiran wadh-dhakirat, termasuk pula barakallahu fikum, tetap mengingat Allah dalam posisi ini. Mendatangi istri dan pasangannya. Adapun hadis berikutnya masih dalam pembahasan Isyratun Nisa. Adab-adab bergaul antar suami istri. An-nahyu anil iba, itu larangan dari keengganan. Dari seorang istri saat diajak oleh suaminya. Dimana Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ta'arrajulu mara'atahu ila firasyih." Apabila ada seorang lelaki yang mengajak istrinya ke tempat tidurnya, sahabat, ternyata istrinya enggan, iba. Ini na'amarakullah fikum kinaya dari Rasulullah SAW. Karena ajakan ke situ itu tidak ada yang lain na'amarakullah, kecuali dalam rangka untuk adamatu biha, kan gitu ya, untuk bersenang-senang dengannya. Khalifatullah maramakumujuan barakullah fikum. Tapi ini na'amarakullah fikum lafadznya am. Entah nam diajak dalam rangka untuk itu na'amarakullah, atau dalam rangka yang lainnya na'amarakullah fikum. Karena yang namanya at-tamattu bizauj bizaujah na'amarakullah, enggak sekedar itu saja na'amarakullah. Secara mutlak memang na'amarakullah fikum at-tamattu ar-rajul bimra'atihi, seorang itu bisa bersenang-senang dengan istrinya itu dengan cara jima, kan gitu ya. Ya kalau bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Nih. Tapi tidak hanya sekedar itu. Khalifat entah marah makmujaan para kawafik. Ya. Kadang-kadang namara kawafikum. Dia namara kawafikum sekedar manggil saja. Pingin namara kawafikum. Pingin manggil. Ya. Namara kawafikum. Ya. Mu'anasah dengan istrinya. Ya. Khalifat entah makmujaan. Kok ternyata namara kawafikum enggan. Kata Syekh Muhammad Tusul Utsaimin masuk. Dalam kategori ini. Ya. Misalnya amara kelafikum, ya istri sedang ya lampu merah misalnya, ya amara kelafikum. Khalifat nah makmujaan para kelafikum, apakah terhalang bagi suami untuk bersenang-senang dengan istrinya? Tidak, tidak terhalang, kan gitu ya. Saat itu ketika suaminya mengajaknya, ya untuk bersenang-senang walaupun tidak pada na'amara kelafikum, pada yang biasanya na'amara kelafikum. Kemudian dia enggan, maka enggak boleh. Ini na'am termasuk minal kafair. Ya, termasuk apa dosa besar. Khalifat entah marah kemujian para kelafikum. Karena apa? Karena ada ancaman bagi orang yang melakukannya. Baik ancaman ya, berupa laknat, atau ancaman na'amara kelafikum berupa adab tertentu. Maka amalan yang semacam itu dikategorikan oleh para ulama sebagai dosa besar. Khalifatullah marhamakumullah. Nah, akan tapi sebelum kita na'amara kelafikum baca hadisnya. Nah, maka kita baca terlebih dahulu hadis sebelumnya. Yaitu hadisnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Man hafizul hadis falyaqra. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai beliau dan kita pun meridainya. Ai Nabi alaihi salatu wassalam, beliau meriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza ta'arrajul imra'atahu ila firasyi." Apabila ada seorang laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, fa'abat, ternyata dia enggan, antaji'a, untuk mendatanginya, fa'abata ghadbanun, ghadban, akhirnya suaminya pun bermalam dalam kondisi murka. Ya, la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat akan melaknatnya. Maksudnya adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa laknat. Allahumma al-anha. Khalifatullah marhamakumullah. Sampai masuk pagi hari. Khalifatullah marhamakumullah. Ini ancaman berat. Na'amarakallahu fikum. Bagi para istri yang enggan untuk memenuhi ajakan suaminya. Dan layak untuk diancam semacam ini. Kecuali bin rahmakumullah. Nggih. Karena halal dalam bab ini itu menyebabkan doror yang luar biasa pada seorang laki-laki, apalagi baru pengantin baru misalnya nak amarakallahu. Iya. Kalau bin rahmakumullah baru nikah beberapa hari atau beberapa bulan. Iya. Masih semangat-semangatnya. Iya. Khalifat rahmakumullah. Kok ternyata na'amarakallahu fikum. Nggih, ketika diajak dalam rangka untuk nggih tamattu na'amarakallahu bersenang-senang, dia enggan. Khalifat rahmakumullah. Nggih, keengganan istri dalam bab ini itu menyebabkan seorang suami akan punya pikiran macam-macam. Iya. Kali fitnah makmum, apalagi sudah pernah merasakan gitu ya, amarokulafum. Pengen merasakan, kok enggak mau amarokulafum? Waduh, cari yang lain lah, kan gitu. Iya, yeah. Jangan salahkan kalau kemudian suaminya punya istri yang lain gitu ya, amarokulafum. Mending amarokulafum. Iya, yeah. Lah kok kemudian kamu cari yang lain dari perkara-perkara yang dirangsang Allah Subhanahu Wa Taala, tambah berat lagi kan? Gara-gara apa? Gara-gara keengganan. Istri tadi, maka layak na'amarakallahu fikum untuk diancam dengan ancaman semacam ini. Ya. Khalifat rahmatullahi jami'an wa barakallahu fikum. Mutafakun alai wa lafdul Bukhari. Hadis ini disepakati atasnya dan lafadznya adalah lafadznya Imam Bukhari rahimahullah. Wali muslimin dan diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana alladhi fis sama, adalah zat yang di langit, sahiton 'alaiha, akan murka atas wanita tersebut, hatta yardha 'anha, sampai suaminya ridha. Khalifatun rahmanu rahmakumujian para kelafiku. Jadi ini merupakan ancaman berat bagi para istri. Ya, hendaknya jangan sampai na'amarakallahu dia menolak ajakan suaminya dalam bab itu. Ya, khalifatun rahmanu rahmakumujian. Dan ancaman ini diqaid. Ya, ancaman ini diqaid. Ya. Jika dengan perbuatan istrinya tersebut suaminya murka. Yeah. Suaminya murka. Maka istrinya yeah, layak untuk mendapatkan ancaman ini. Doa laknat dari malaikat dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini syaratnya nah, barakallahu fikum. Diqaid dengan apa? Dengan kemurkaan dari suami atas perbuatannya tadi. Khalifatun rahmakumullah. Berarti mafhumnya kalau suaminya enggak mengapa. Iya, yeah, ya enggak. Ini menunjukkan berapa sabarnya suaminya gitu ya. Khalifatun rahmakumullah. Iya, yeah, suaminya sabar gitu. Terus kemudian enggak marah, ya, yeah, maka tidak. Tidak masuk la marakallahu fikum. Ya khalifatun rahmakumullah. Tapi kalau terus-terusan seperti itu, ya bisalah ya, menyebabkan kesabaran seorang habis. Ya. Maka jangan kemudian apa? Jangan kemudian amarakallahu fikum merasa aman gitu. Wah paling gak marah. Paling gak marah kan gitu ya. Karena sekali dia lakukan gak ada reaksi. Gak ada marah. Dua kali dilakukan. Tiga kali dilakukan. Empat kali. Ya bisa jadi na'am. Yang kesekian kalinya ya, suaminya akan marah dengan perbuatannya tadi. Sehingga sekali lagi na'amarakallahu fikum, keharmonisan dalam rumah tangga dalam syariat sangat diperhatikan. Dan itu termasuk na'am salah satu sebab menjaga keharmonisan rumah tangga. Dan perpecahan di kalangan ya, di dalam rumah tangga, itulah perkara yang sangat diinginkan oleh syaitan. Ini sangat diinginkan oleh syaitan. Syaitan sangat bersemangat sekali na'amarakallahu fikum menjadikan bahtera rumah tangga dari rumah tangga kaum muslimin itu terpecah. Khalifatun rahmahumakum jami'an wa barakallahu fikum. Hadir ini khalifatun rahmahumullah sangat layak na'amarakallahu fikum untuk dimasukkan di dalam Isratun Nisa. Adab bergaul antar suami istri. Sehingga hadis ini pesan bagi na'amarakallahu fikum para istri. Na'amarakallahu hendaknya ya, dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk na'amarakallahu fikum menuruti apa yang menjadi keinginan suaminya, terkhusus dalam perkara semacam itu selama bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fariqatun rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah, kalau tidak ada unsur maksiat dan tidak ada unsur madharat yang akan kembali kepada istrinya, maka ya wajib bagi istrinya na'amarakallahu fikum untuk melakukannya. Na'amarakallahu fikum. Karena kalau ada unsur maksiat, maka Rasulullah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk pun dalam nam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kalau dalam hal yang bisa madharatkan, ya, maka na'amarakallahu Rasul mengatakan la dharara wa la dhirar. Minta tiap hari jatah 20 kali misalnya. Doror itu na'amarakallahu fikum. Ya. Ya. Kadang-kadang na'amarakallahu karena tadi na'amarakallahu masih baru gitu ya na'amarakallahu. Ya. Ya khalifat rahmakum. Jangan sampai terjadi ya doror misalnya na'amarakallahu. Khalifat rahmakum insyaallah. Selama itu tidak ada na'amarakallahu fikum ada unsur kemaksiatan ya pada permintaan dari suami dan tidak ada unsur doror ya. Baik kembali pada suami atau kembali pada istri, maka na'amarakallahu fikum memenuhi ajakan suami dalam hal itu hukumnya wajib. Di sini na'amarakallahu fikum mengisyaratkan kepada kita nam idomu hukuki zauji. Nih, besarnya hak suami. Na'amarakallahu fikum. Besarnya hak suami. Ya khalifatun rahmakum jami'an barakallahu fikum. Karena mereka itu adalah pemimpin. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallah ba'dhum 'ala ba'dhin bima anfaqum min amwalihim. Ya, lelaki adalah pemimpin bagi para wanita. Ya, disebabkan apa yang Allah utamakan ya, sebagian mereka di atas sebagian yang lain dan dikarenakan infak yang mereka berikan. Namarakallahu fariqit rahmakumullah. Juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan lau kuntu amiran ayas juda ah lau kuntu amiran ahadin ay lau kuntu amiran ayas juda ahadun di ahadin ya fa amartul mar'ata ayas juda li zawjiha atau kama qala Rasulullah. Kalau seandainya boleh aku merintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi sujud kepada makhluk gak boleh ya. Nah, warakallahu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan lau kuntu amir, seandainya aku boleh, nah warakallahu memerintahkan gitu. Artinya namun gak boleh sujud kepada makhluk. Itu menunjukkan betapa besar haknya suami atas istrinya. Nah, warakallahu. Sehingga gak boleh nah warakallahu fikum ditolak ajakannya. Nah, ya khalifatullah marhamakum ketika terkhusus ya ajakannya berkaitan dengan hal itu yang itu merupakan maksud dari akad. Ya enggak. Maksud dari akad itu adalah at-tamattu' biha. Iya. Sampai ada mahar dan lain sebagainya. Amarakallahu fikum. Tujuannya adalah untuk menghalalkan yang tadinya itu adalah haram. Amarakallahu fikum. Kalau ternyata tujuan itu yang kemudian dihalangi, ya, maka ini termasuk jarimah. Ya, pelanggaran. Ya, maka layak untuk dapat apa? Dapat teguran dan ancaman semacam itu. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Hadirin amarakallahu fikum. Diambil faedah oleh para ulama dengan beberapa faedah. Yang pertama seperti yang kita sebutkan tadi, idhamu haqqizuj ala zawjah. Besarnya hak suami atas istrinya. Yang kedua, yajibulahu alaihas sam'u watta'ah. Wajib bagi istri untuk mendengar dan taat kepada suaminya. Fil ma'ruf, dalam perkara yang ma'ruf. Seperti yang kita isyaratkan tadi, nah, barakallahu. Yeah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Yeah. Kharibatlah makmum. Fala ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Faqad ja'a fil musnad, sungguh diriwayatkan dalam musnad, yaitu musnad Imam Ahmad wa sunan Ibnu Majah dan juga dalam sunan Ibnu Majah an Mu'adz bin Jabalin anan Nabiyya alaihi salatu wassalam qol, dari Mu'adz bin Jabal bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Naam. La tu'dhil mar'atu apa? La tu'dhil mar'atu haqq rabbiha. La tu'dhil mar'atu haqq rabbiha hatta tu'ti haqq zawjiha. Seorang wanita itu tidak akan bisa menunaikan hak rabbnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Insyaallah ya. Besar. Ya. Walau sa'alaha nafsaha wa ya'ala qatabin lam yamna'u. Kalau seandainya suaminya minta dirinya walaupun dia berada di atas pelana, ya, mungkin dalam aktivitas apa ya, nah, barakallahu fikum, maka enggak boleh dia menolak sampai dianalogkan semacam itu. Walaupun dia berada di atas pelana, kota pintu pelana, nah, barakallahu fikum. Ya, lam yamna, maka lam tamna, maka dia enggak boleh, nah, barakallahu fikum, menolaknya. Ya, kalau fitnah sesibuk apapun, nah, barakallahu, kalau memang saat dia pengin amar suaminya mau, nah, barakallahu, enggak boleh menolaknya. Nah, barakallahu fikum. Kalau fitnah barakallahu. Tapi ya, ya sang suami harus paham lah, nah, barakallahu. Ya. Kalau lagi subibu apa gitu, nah, ya jangan pengin dulu lah. Tunda dulu sebentar, nah, barakallahu, sampai semua selesai, nah, barakallahu. Ya. Kalau fitnah makmum. Ya, nanti hasilnya akan sama-sama enak. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ya kali fitnah marhamakum jazakallahu khairan barakallahu fikum. Tapi kadang-kadang ada, nah, barakallahu fikum, yang enggak mungkin ditunda. Kok harus sekarang, nah, barakallahu fikum. Sudah, nah, barakallahu fikum. Ya, jangan dihalang. Ya, jangan ada keengganan padanya. Ya. Dan itu biasanya kalau sampai terjadi al-iba, ya, sering munculkan nam kemurkaan pada diri suami. Gitu lah. Ya kan ibadah marah kemujaan para kol. Ya. Sekali lagi nam para kol juga menguatkan faedah yang pertama, akan besarnya hak suami atas istrinya. Nah, barakallahu fikum. Nah, faedah yang ketiga, annahu yahrum 'alal mar'ati an tamna'a au tumatila au tatakarraha ala zawjiha idza ta'aha ila firasih min ajli jima, min ajli jima. Buasnya haram atas seorang wanita, seorang istri untuk menolak atau tumatilah. Tumatilah itu amara kalau fiku menunda-nunda. Nih, disuruh ayo sini. Kusik mas. Nawara kalau fiku. Nggak boleh. Nawara kalau fiku. Tumatilah. Nawara kalau fiku. Tumatilah ta'akhor. Atau takroha. Tatakroha. Nam. Itu benci. Nawara kalau fiku. Nggak seneng gitu ya. Ketika diajak sama suaminya. Nggak seneng. Ketika suami mengajaknya ke ranjangnya. Ya, min ajal jima. Khalifatullah makmumah. Dan ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Nam, ibanya ini nam warakullahu fikum mutah. Nih, ketika dia dipanggil. Ya. Ya kali itu menuju ke kamarnya, ke ranjangnya, amara kelafikum. Dia enggan, meskipun amara kelafikum, suami pingin ngajak, pingin manggil dia itu, duduk-duduk sajalah, amara kelafikum. Duduk saja, amara kelafikum. Enggak itu. Karena dia, suaminya tahu, ini laki-laki apa, laki lampu merah misalnya, amara kelafikum. Ya kali itu kemudian dia enggan masuk. Atau amara kelafikum juga termasuk diantara, masuk dalam bab ini sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, yaitu iba ala syartin. Ya, dia enggan ya dan persyaratan. Ya, saya mau, tapi belikan saya mobil ya. Saya masuk na'warakallahu. Ya, saya mau, tapi belikan perhiasan itu ya, na'warakallahu. Ya, saya mau. Ya, tapi nanti saya diajak ya, na'warakallahu. Termasuk na'warakallahu. Tapi ya, atau enggak ada syarat-syarat. Sebenarnya Allah dia sekedar iba gitu saja amara kalau enggan gitu. Ya sini, enggak mau. Amara kalau masuk. Khalifatullah marhum Syekh Barakallahu. Antum bisa baca syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Ya, terkait dengan itu. Khalifatullah marhum Syekh Barakallahu. Ya. Nah, di sini nama tegaskan oleh Syekh Al-Bassam anna yahrum al-mar'ati an tamna automat apa automatalah. Nah, marakallahu auto takarruha ala zawjiha. Nah, marakallahu fikum idza da'aha ila firasi min ajli jima. Wa annam tina'aha hadha yu'tabaru kabiratan min al-kaba'ir, min kaba'ir dzunub. Nah, marakallahu. Dan keengganan dia, penolakan dia dari ajakan suaminya tadi itu dianggap dosa besar. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna yatarattabu 'alaiha annal malaikah tal'anuha hatta tusbiha. Dikarenakan tindakan itu menyebabkan para malaikat melaknatnya, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa Allahumma al'anha, Allahumma al'anha. Khalifatun rahmah rahmakumullah, bahkan dalam riwayat Muslim tadi amara kalafikum, tindakan yang semacam itu membuat Allah murka. Nih, bukan bahwasanya ya khalifatullah makmumah, ya perbuatan yang menyebabkan kemurkaan Allah, ya juga menyebabkan ya dilaknatnya seorang, ya itu menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa besar. Khalifatullah makmumah. Nah, Wallaknu la yakunu illa li fi'lin muharramin kafirin au tarkin au tark wajibin apa muhtammin. Naam barakallahu fiik. Ya, dan laknat itu tidak terjadi kecuali terhadap perbuatan yang diharamkan dari dosa besar, ya, atau meninggalkan kewajiban yang wajib. Naam barakallahu fiik. Khonifiknah yang harus. Ya khonifiknah makmum. Berikutnya, naam barakallahu fiikum, sebagaimana disebutkan Syekh Al-Bassam, innal isyratal hasanata wassuhbata thayyibata hiya an tas'al mar'atu fi qada'i huquqi zawjiha alwajiba 'alayha. Sungguh pergaulan yang bagus dan pertemanan yang indah, yang baiknya adalah seorang istri berupaya dengan sungguh-sungguh sekuat tenaganya untuk menunaikan hak-hak suaminya. Nah, barakallahu fikum, yang wajib atas dirinya. Ya, wa talbiyatu raghabati, ya, dan memenuhi keinginan suaminya, ya, wa an tu'addiha ala aqwal wajhin mumkin, dan menunaikannya dengan nam sesempurna mungkin, sesempurna mungkin. Nah, barakallahu fikum. Ini termasuk asarah hasanah dari seorang istri terhadap suaminya. Nah, barakallahu fikum. Mengenai sekali lagi, nah, barakallahu fikum. Ini sangat pantas dan cocok dan layak, ya, nah, barakallahu fikum, untuk kemudian dimasukkan dalam isratun nisa. Ya, itu ada bergaul antar suami istri. Nah, barakallahu fikum. Ya. Sehingga dalam bab ini ada yang mesti dilakukan oleh suami, nih, juga ada yang mesti dilakukan oleh istri, termasuk yang mesti dilakukan oleh istri ini tidak enggan ketika diajak oleh suaminya dalam rangka bersenang-senang. Nih, kali fitnah makmum. Nah, ya kali fitnah marah makmum jami'an barakallahu. Nah, kemudian faedah berikutnya. Nah, az-zawjatu shalihah yallati wasafaha Allah Ta'ala fi qawlih, istri yang salihah itulah istri yang disifati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizahullah, bima hafizallah. Nah, seorang istri yang salihah itu adalah istri yang qanitat eto'i'at, yang apa? Yang taat. Taat kepada Allah, taat kepada suaminya. Hafidhatun lil ghaibi, menjaga ketika suaminya tidak ada. Bima hafidhullah, dengan sesuatu yang Allah jaga. Nih, menjaga nam ketika suaminya tidak ada pada diri dan pada hartanya. Ya khairibitullah marhamakum jalan barakallahu. Gitu ya. Khairibitullah marhamakum. Wa wasafa an-nabiyyu alaihi salatu wasallam biqawlih, dan Nabi alaihi salatu wasallam mensifati wanita yang saleh itu dengan ucapannya, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baik wanita adalah seorang wanita, idza nadarta ilaihi, ya, sarafka. Seorang wanita yang baik itu ketika engkau wahai para suami memandangnya, wanita pun membuat kamu senang. Nah, warakallahu. Kali bintah kemudian warakallahu. Wa idza amartaha ata'atka. Kalau engkau memerintahkan kepadanya, dia pun mentaatimu. Wa idza ghifta anha hafizatka fi nafsiha wa malihi wa malika. Naam barakallahu fikum. Apabila engkau tidak ada, dia pun menjaga nam pada dirinya dan pada hartamu. Masya Allah. Wanita yang salih. Khairifitun rahmat. Kemudian barakallahu fikum. Nah. Nah. Dan itu bagi wanita adalah kemuliaan. Kalau ini kan dinikmati sama suaminya ya. Kalau suami mendapati istrinya sama suami sopan dengan nawar kelawi. Ya kali fitnah kemudian barakallahu. Maka bagi para wanita na'am barakallahu fikum. Ya. Jangan merasa enaklah suami. Ya, dapat ya. Yang menyenangkan dirinya kan itu. Maka ketahuilah wahai para wanita, ya, upaya kamu untuk perkara itu adalah na'arakallahu fikum, upaya kamu untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ditambah makmumjan para kelab. Ya, Rasulullah mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat sahraha wa ata'at ba'laha." Ya. Apabila seorang wanita itu telah menunaikan sholat yang lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, ya, dan atau ajba'lah, dia mentaati suaminya, ya, adkhalahul jannata, adkhalahallahul jannata, ya, apa bi ayyi abwabin sa'at, apa nam sa'at, nah, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan wanita tersebut ke dalam surga melalui pintu manapun yang ia kendaki. Subhanallah, luar biasa itu amarakawi. Iya. Jadi jangan merasa rugi untuk melakukan semacam ini. Jangan merasa menguntungkan pihak lain dalam melakukan ini. Bahwa apa yang kamu lakukan dengan tindakan dengan ini sehingga suamimu senang, itu untuk kamu sendiri, amarakawi. Iya. Kalau di dunia aja manfaatnya untuk kamu. Soalnya kalau senang sampai jalan apa-apa dikai. Ya enggak? Nah, marakallahu. Tapi kalau enggak senang, waduh, nah, marakallahu. Ya, tinggal tunggu saja nang. Ya, perkara-perkara yang ya, akan tidak menyenangkan dirimu. Itu di dunia. Di akhirat, nah, marakallahu. Seperti ini, Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkan diri kamu, bagi para wanita. Ya, yang mentaati suaminya. Ya, dalam keadaan engkau telah menunaikan hak Rabb-nya, Rabbmu amarakallahu fikum, ya, dengan jaminan masuk dalam surga melalui pintu mana yang Allah Subhanahu wa taala yang kamu kendaki. Khalifatun rahmatun min barakallahu fikum. Nah, khalifatun rahmatun min barakallahu fikum. Nah. Khalifatun rahmatun. Kemudian faedah berikutnya, wafil hadis dalilun ala jawazi la'nil usat walau kanu muslimin. Dalam hadis ini terdapat dalil bolehnya mendoakan laknat bagi orang yang bermaksiat meskipun dia adalah seorang muslim. Dan ini kalau na'am barakallahu fikum dilakukan secara terang-terangan. Na'am barakallahu fikum. Qalifitun rahmukum insya'an barakallahu fikum. Wafil ikhbar an la'nil malaikati zazrun laha fil istimrari fil isyani wa tar'un li ghairiha ail wuku'i fi mislihi. Dan pada 6 berita ini, berita tentang laknatnya malaikat terhadap wanita yang menolak ajakan suami itu merupakan hardikan bagi wanita tersebut, ya, dan peringatan bagi pihak yang lain jangan sampai mereka melakukan tindakan semacam itu. Khairatun rahmatukum jami'an barakallahu fiik. Nah. Khairatun rahmatukum. Ya ila khairatun rahmatukum. Tidak boleh sembarangan melaknat ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Tapi na'am barakallahu fikum terkait dengan orang-orang yang berterang muka dalam na'am barakallahu fikum bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nama rokhlah fikum diizinkan nama rokhlah untuk dilaknat. Yukari fitun rahmatullah. Nah, kembali ke tindah ma'aramakumu. Kemudian faedah berikutnya, al-hadis fi wujub tu'ati zawjah zawjah. Dalam hadis ini terdapat faedah wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Inda talabiya li firasihi, ketika suaminya meminta dirinya ke ranjangnya. Min ghairi tahdidin bi waqtin, dengan tanpa batasan waktu. Sekali bintah barama kemujian para kelab. Wala adadin, dengan tanpa batasan bilangan. Nah, warakalawi. Bukhari bin Rahmukumullah. Innama yuqayyidu bima yadurruha au yuskhila an wajibin. Nah, warakalawi. Bukhari bin Rahmukumullah. Hanya saja, nah, warakalawikum diqaid. Hal tersebut terkait dengan sesuatu yang mendorotkan istri atau permintaan dari suami yang menyebabkan kewajibannya terbengkalai. Nah, warakallahu fikum. Ini sudah kita sebutkan tadi. Nah, warakallahu fikum. Selama tidak ada unsur dolar dan ikhlifidnul rahmukmu dan unsur maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada unsur dolar, enggak boleh. Nah, warakallahu fikum. Seperti tadi itu contohnya. Emang enggak ada batasan. Mau berapapun monggo. Selama tidak mendorotkan itu ya. Oh, kapanpun monggo, siang malam, pagi petang, na'amarakallahu fikum. Mau resep 3 kali sehari, monggo, na'amarakallahu fikum. Ya kali fitnah marah kemujian para kelab. Karena semangatnya ingin segera dapat memungan gitu ya, na'amarakallahu fikum. Resepnya 3 kali sehari, tiap hari 3 kali misalnya. Kali fitnah marah kemujian para kelab. Monggo silakan. Dengan catatan tidak sampai mendorotkan nawarakulafim istrinya atau menyebabkan terlampengkalainya perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas istrinya tadi. Qalibatullah warahmat kemujian para kulafim. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, walaul ikhtar min dalika, boleh na'am warakallahu fikum melakukan hal semacam itu dengan na'am warakallahu dula apa dengan berkali-kali na'am warakallahu banyak kali na'am warakallahu wala yatahaddatu bihaddin wala yuqayyad dan tidak dibatasi dan tidak diqayyad malam yadhur biha, malam yadur rabiah, selama tidak namar kemantorotkan pihak istri namar kelafim fain adur rabiah falah. Kalau ternyata memantorotkan istrinya, maka enggak boleh namar kelafim. Di hadis la dhara wa la dhirar akhraju Ahmad Ibn Majah namar kelafim, dikeluarkan oleh Ahmad dan Ibn Majah, wali hadis man dhara dharrahullah, barang siapa yang mentorotkan, Allah akan mentorotkan dirinya. Arwahu arba, ruhul arba, wallahu alam biswa. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Al-muhim, walaikum warahmatullahi. Hadis ini adalah hadis mulia berkaitan dengan israfun nisa. Pergaulan, adab pergaulan antara suami dan istri. Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada faedah lain selain dari faedah yang berkaitan dengan bab na'am warakallahu fikum. Faedahnya adalah wujubul iman bil malaika. Wajibnya beriman dengan malaikat. Bahwasanya mereka adalah makhluk yang ada, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya yang tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita imani mereka, amarakallahu fi peradaan mereka jumlatan wa tafsila, baik secara global maupun secara tafsil. Khalifatun rahmahumukum jalan barakallahu. Nah, bagi yang kita ketahui secara tafsil, kita amin, imani secara tafsil terkait dengan namanya, tugas-tugasnya ya. Nah, dan tugas malaikat banyak. Ada yang menyampaikan wahyu, ada yang barakallahu fikum bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Ada yang bertugas barakallahu fikum meniup sangkakala. Ada yang bertugas barakallahu fikum menjaga barakallahu umat manusia. Barakallahu fikum. Dan keimanan kita kepada malaikat ini banyak faedahnya. Yang terakhir barakallahu fikum memberikan kekuatan bagi kita. Kalau kita tahu bahwasanya ada malaikat yang menjaga kita, kita akan barakallahu fikum merasa kuat. Ya qalibit rahmukum. Sebaliknya barakallahu, ketika kita enggak iman dengan malaikat barakallahu, yang ada adalah setan yang menguasai. Saat itu barakallahu fikum setan akan bikin kamu gusar, bahkan bisa merasuki dirimu. Pengalaman ya barakallahu fikum, yang kerasukan jin itu barakallahu fikum, itu biasanya barakallahu orang yang sering menyendiri, pandangannya kosong ya barakallahu, tidak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawadibtahmukum, yang seperti itu rawan rawan kemasukan jin barakallahu. Tapi orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa barakallahu fikum melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga dia dengan adanya malaikat yang senantiasa menjaganya. Gitu ya. Ya qadibtum rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Juga barakallahu fikum. Dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah isbat menetapkan sifat as-suhuf lillah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala punya sifat barakallahu murka. Murka terhadap hamba-hambanya yang barakallahu melakukan tindakan yang menyebabkan Allah murka. Jadi murka itu mulia kalau ada sebabnya. Tapi kalau murka enggak ada sebabnya, itu yang tercela. Enggak apa-apa kok lah iku muring-muring ya. Tercela lah barakallahu. Tapi kalau murka ada sebabnya, itu terpuji. Barakallahu. Sama murka kepada orang kafir karena kafirnya, terpuji barakallahu fikum. Iya enggak? Sampean murka kepada orang karena kemaksiatannya, terpuji. Kan gitu ya. Demikian pula barakallahu. Allah Subhanahu wa taala punya sifat tersebut. Dan sifatnya Allah semuanya adalah ulia. Kan gitu ya. Ya qaribit rahmakum. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf ya sebesar-besar. Ada pertanyaan. Bagaimana? Ini pertanyaan bagus nih, barakallahu fikum ya. Bagaimana kalau yang menolak suaminya? Tidak masalah. Tidak masalah. Tapi nih, barakallahu fikum, ada batas yang mau enggak mau suaminya harus memenuhinya. Karena ini berkaitan dengan apa? Dengan apa? Dengan haknya istri. Ya qalifitullah mukmum. Tapi kalau namarakallahu fikum suaminya akan lusus, muncul lusus padanya namarakallahu atau i'rad kepada istrinya, maka ya qalifitullah sang istri boleh islah. Barakallahu. Sang istri boleh islah. Mungkin istrinya sudah tua, kan gitu ya. Sudah tidak menarik lagi. Barakallahu. Ya qadibtah marhum. Dia tahu itu barakallahu. Wah, suaminya, suamiku ini sudah enggak tertarik sama saya. Barakallahu. Ya, khairatul mahkumu. Takut kalau kemudian suaminya lusus atau suaminya ya Arab berpaling padanya, maka dia bisa islah. Wassulhu khair, dan islah itu lebih baik. Gitu ya. Na warakallahu fik. Khairatul mahkumu jazakallahu. Jadi enggak sampai na warakallahu fikum mengatakan seperti ini. Ini menunjukkan sekali lagi akan besarnya hak suami atas istrinya. Kalau suami yang muncul ini na'amaraqlaw bisa, ya. Paling pol nanti na'amaraqlaw suaminya. Sudah, antum tak cari saja ya na'amaraqlaw. Aku tak cari yang lain. Kan gitu ya. Kali fitnah rahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Wallahualam bisawab. Gitu ya. Wallahualam bisawab. Masyaallah ini. Nah, kalau fitnah makmumah ini ditanyakan sebuah kasus. Bagaimana jika istri sedang mengurusi kewajiban rumahnya seperti mengurusi anaknya dan lain-lain, tiba-tiba sang suami mengajak begituan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Istri malah menolak dan menjawab kayak enggak ada waktu aja, nah warakallahu, sehingga sang suami marah. Apakah istri mendapatkan laknat pada kondisi ini? Iya, ilahnya ketika suami marah. Kalau sampai menyebabkan suami marah, iya. Makanya nah warakallahu sudah, terus saya taruh dulu itu nah warakallahu fikum, penuhi dulu nah warakallahu, kan bisa ditunda tuh pekerjaannya nah warakallahu. Ya khairatul mahkumu. Tapi disarankan bagi suami janganlah begitu nah warakallahu. Ya, tahu kondisi lah begitu. Kalau enggak salah lafadznya la kuntu amiran li ahadin ayyus apa? Amiran ahadan ayyas li ahadin ya la amartu al mar'ata ayyas juda li zawjiha, kalau enggak salah seperti itu. Aw kama qala Rasulullah SAW, maknanya seperti itu ya. Wallahu alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Al afu atas segala kekurangan ya, dan sekali lagi bahwasanya kebenaran murni dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni dari saya. Naqtaibatul qadar subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.